Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia yaitu bulannya Allah Muharram. Di tanggal yang mulia yaitu tanggal 9 Muharram. Mungkin banyak di antara pemirsa sedang menjalankan ibadah puasa Tasu'a. Maka kami berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa para pendengar dan kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin yang membahas berkaitan tentang manhaj ataupun metode dalam beragama. Yang akan kita angkat pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang tema yang sedang viral pada akhir-akhir ini, yaitu yang menyinggung tentang kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian insyaallah akan dilanjutkan tentang pentingnya dakwah tauhid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah dalam meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat Allah tersebut tanpa terkecuali. Semua nama-nama yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, demikian juga yang disampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu diyakini, itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu tentu saja mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu dengan kaedah-kaedah, ya. Yang pertama, mereka tidak mentaktil, ya. Mereka tidak menolak. Dan ini sudah mereka lakukan di dengan mereka meyakini semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga tidak mentahrif, ya. Tidak mentahrif yaitu menyelewengkan makna. Mereka jadi mereka bukan hanya meyakini lafadznya atau meyakini redaksinya, meyakini namanya saja, tapi kemudian menyelewengkan hakikatnya atau menyelewengkan maknanya, tapi mereka meyakini ya lafadznya, ya maknanya, sebagaimana makna yang zahir atau makna yang dekat, yang dekat dengan akal manusia ketika memahami ayat-ayat tersebut. Jadi mereka tidak menyelewengkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang logis yang diterima oleh akal manusia. Kemudian mereka juga tidak mentamtsil, ya. Mereka tidak menyamakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluknya. Tidak menyamakan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah ketika meyakini Allah itu Maha mendengar, maka mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mendengar sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan semesta alam. Allah itu Maha melihat, maka melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan semesta alam, tidak sebagaimana mendengarnya makhluk ataupun melihatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Banyak sekali tuduhan yang mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang yang mendakwahkan kepada tauhid, yang tuduhan yang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan sifat dan menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai mujassimah, ya, kelompok mujassimah, kelompok yang menetapkan fisiknya Allah itu sama seperti fisiknya makhluk. Maka kita katakan bahwasanya ini adalah fitnah, ya, ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mereka meyakini nama dan sifat Allah itu sebagaimana keagungan, sebagaimana levelnya Tuhan, ya, sebagaimana kesempurnaannya Allah Tuhan semesta alam. Bukan kemudian mereka menyamakan nama dan sifatnya Allah dengan makhluknya, ya. Karena menetapkan, ya, menetapkan nama dan sifat Allah walaupun itu sama nama dengan sifatnya makhluk, itu bukan berarti kemudian menyamakan Allah dengan makhluk, tidak, ya. As-Sami, Allah Maha mendengar, manusia juga bisa mendengar, ya. Ya. Jadi sama penyebutan saja, akan tetapi hakikatnya berbeda. Mendengarnya Allah itu mendengar sesuai level Tuhan semesta alam. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana mendengarnya makhluk yang penuh dengan aib dan keterbatasan. Dalil yang menunjukkan bahwasannya menetapkan nama dan sifat Allah walaupun itu memiliki kesamaan nama dengan sifatnya makhluk, itu bukan bermakna tamtsil, ya, atau bukan tidak disebut menyamakan Allah dengan makhluk, adalah ayat yang saya bacakan tadi. Laisa kamitslihi syai, ya. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan penyamaan nama-nama dan sifatnya dengan sifat makhluk, yaitu pada kalimat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Lalu kemudian di lanjutan ayat Allah menetapkan nama dan sifatnya untuk dirinya, wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini Allah menafikan permisalan dan Allah menetapkan nama dan sifatnya sendiri. Ini adalah dalil bahwa menetapkan, meyakini nama dan sifat Allah walaupun itu sama nama, ya, sama penyebutan dengan sifat dan namanya makhluk, itu tidak melazimkan menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tuduhan tadi tidak benar, ya, karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah itu Maha mendengar, Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah itu di atas, ya, bal yadahuma basutatan, kedua tangan Allah itu terbentang, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat-sifat tersebut, ya, tanpa menyamakan sedikit pun dengan sifat-sifatnya makhluk, ya, karena kita tidak tahu bagaimana hakikatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tahu. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yuhituna bihi ilma." Dan tentang hakikat Allah itu tidak dapat diliputi, ya, seluruhnya oleh pengetahuan manusia. Nah, inilah kaidah mereka, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka menetapkan nama-nama sifat dan sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa mentaktil, tanpa mentahrif, tanpa mentakyif dan mentamsil. Nah, baik, mentakyif ini yang belum saya jelaskan. Mentakyif ini takyif dari kata kaifa, menanyakan bagaimana. Ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berusaha, mereka tidak berlebihan, ya, menggunakan logika mereka atau akal mereka untuk menjangkau sesuatu yang bukan ruangnya akal, ya, yaitu menjangkau hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia tidak bisa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan tentang bagaimana hakikat sifat Allah, hakikat Allah istiwa gimana, hakikat mendengarnya Allah bagaimana, ya kan? Ini tidak ada. Tidak ada informasi dari Allah yang menyampaikan kepada kita sehingga kita meyakini Allah itu Maha mendengar, ya, mendengarnya Allah itu pokoknya Maha sempurna, ya. Allah SWT mendengar apa yang di dalam hati, demikian juga apa yang diucapkan oleh lisan. Ini contohnya, ya. Sangat detail sekali pendengaran Allah Subhanahu wa taala, demikian juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi mereka tidak mentakyif, ya. Ya, tidak mentakyif karena tadi manusia tidak tahu tentang hakikat sifat Allah, wala yuhituna bihi ilma, dan Allah itu tidak diliputi oleh pengetahuan manusia, ya. Hakikat Allah tidak dapat diliputi oleh pengetahuan manusia, ya. Menunjukkan bahwasanya pengetahuan manusia itu penuh dengan kekurangan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita itu sebenarnya akal kita itu terbatas, ya, untuk menjangkau ruang-ruang tertentu yang memang itu bukan ruangnya akal kita, ya. Sebagaimana penglihatan kita juga terbatas kekuatannya, tidak bisa melihat apa yang di balik tembok sana. Demikian pendengaran kita juga terbatas. Maka indera kita berupa akal ini juga terbatas. Akal kita juga terbatas. Ya. Jangankan antara hubungan Allah antara hubungan makhluk dengan penciptanya. Berbicara tentang makhluk yang ada dalam diri kita sendiri saja, akal kita tidak bisa menjelaskan tentang hakikatnya. Contoh saja misalnya tentang ruh, ya kan? Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Apa itu ruh? Bagaimana hakikat ruh? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah bahasanya, ruh itu adalah urusannya Allah, urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu, wahai manusia, tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ketika kita ditanya tentang ruh, bagaimana warnanya ruh? Apa wujudnya ruh? Kita akan kebingungan ya, menjawab. Kalau seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada 100 orang, maka masing-masing akan mengeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, menunjukkan itu adalah jawaban yang ngawur ya. Kalau jawaban yang benar itu, kebenaran itu satu, ya kan? Sepakat. Ini menunjukkan bahwa ini makhluk itu adalah diri kita sendiri, ruh kita sendiri ya. Yang paling dekat dengan kita, yaitu diri kita sendiri pun kita tidak bisa menjelaskan. Apalagi tentang hakikat sifat Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi. Ya, contohnya lain misalnya kita diminta untuk menjelaskan bagaimana suasana surga, susah menjelaskan. Najri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya kan? Ya, kemudian ada bidadari di dalamnya ya. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika bidadari itu minum maka akan terlihatlah aliran air dari apa namanya yang masuk ke dalam tenggorokannya ya kan. Dan terlihatlah tulangnya dari betisnya ya. Kalau kita bayangkan, wah ini enggak kebayang ini bidadari atau apa ya. Tapi itu Nabi SAW mengabarkan seperti itu. Dan kalau dibayangkan oleh akal manusia maka akan salah ya. Akan salah. Ya, bukan ya tidak mungkin itu apa namanya? Ya, nanti akan muncul malah kok ngeri ya gitu kan. Padahal bidadari itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu sesuatu nikmat, ya kan? Nah, ini tentang bidadari, tentang suasana surga saja, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana detailnya. Bahkan Nabi saja tidak bisa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, Nabi SAW tidak bisa menjelaskan detail tentang surga kecuali yang Allah berikan ilmu kepada Nabi SAW. Sebatas yang Allah berikan ilmu kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya kan, hadis qudsi ya kan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatru ala qalbil bashar. Surga itu adalah sesuatu yang belum pernah ya, didengar, dilihat oleh pandangan manusia dan belum pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan belum pernah terbetik dalam benak manusia. Nah ini jadi tentang surga, tentang ruh aja kita enggak bisa jelasin hakikatnya, apalagi tentang hakikat sifat Allah turun ke langit dunia, hakikat tingginya Allah, enggak bisa. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam memforsir akal ini, karena akalnya juga ada batasannya, ya kan? Maka untuk ruang-ruang seperti itu tadi tentang hakikat sifat Allah kita katakan kita tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang bagaimananya Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu ya tentang hakikat sifat-sifat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping ahlu sunnah wal jamaah tadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan beberapa catatan ya, ada 4 catatan tadi kami sampaikan. Mereka juga tambahan ya, mereka juga meyakini, mereka juga mensucikan semua nama dan sifat Allah itu dari sifat-sifat aib ya. Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya sifat aib itu sepertinya misalnya tidur, kemudian ngantuk, kemudian lupa dan lain sebagainya ya. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah tadi, dan di samping menetapkan ya, mereka juga mensucikan. Artinya mensucikan, menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat yang mengandung kekurangan ya. Itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak kelompok di dalam Islam ini yang mereka tersesat ya dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentakdil ya. Kemudian ada yang mentahrif ya. Mentakdil, menolak nama-nama dan sifat Allah seperti kelompok Jahmiyah ya, kemudian juga Asy'ariyah pada sebagian nama-nama dan sifat Allah. Nah, ada juga yang mentahrif. Mentahrif itu menyelewengkan makna ya, menyelewengkan makna sifat Allah dari makna yang dekat dengan logika ataupun akal manusia kepada makna yang jauh tanpa dalil. Nah, ini kelompok ini yang paling banyak ya. Di antaranya seperti Asy'ariyah ya, di antaranya seperti Asy'ariyah. Mereka mentahrif ya. Tapi mereka tidak mau menyebut perbuatan tahrif itu dengan tahrif ya. Karena tahrif itu artinya menyelewengkan, memalingkan ya. Maknanya kurang baik didengar oleh telinga. mereka mengganti dengan istilah takwil. Ya, kalau takwil itu loh, takwil itu lebih lebih indah lah didengar ya. Seperti riba diganti dengan bunga ya, contohnya seperti itu. Padahal sebenarnya hakikatnya adalah tahrif, menyelewengkan makna dari makna sifat Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang jauh tanpa dalil. Ya, ini namanya tahrif. Mereka mengganti dengan nama takwil karena takwil juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi takwil yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan takwil yang dalam definisi mereka, tapi takwil yang maknanya tafsir ya. Di antara mana takwil yang tersebut dalam Quran dan Sunnah itu tafsir. Sebagaimana Allah mengatakan nabbi'na bitakwilih. Tolong kabarkan kepadaku tentang takwil mimpi, tafsir mimpi. Kemudian juga Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini agama dan ajarkanlah kepadanya takwil ya. Takwil di sini adalah tafsir ya, tafsir Al-Qur'an. Jadi itu sebenarnya tahrif ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini ya, para kelompok-kelompok orang-orang yang menempuh jalan yang tersesat ini, tidak mau menetapkan seutuhnya nama-nama dan sifat Allah sebagaimana mestinya. Ya, sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka menempuh jalan yang lain, jalan tahrif atau takwil atau ta'til atau mentakif atau tamtsil dan sebagainya. Ini sebenarnya orang-orang yang seperti ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah yang menetapkan sifat-sifat buruk ya, sifat-sifat kurang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini dia tentu saja menafikan ya. Orang yang seperti ini berarti apa? Mereka telah mengingkari nama-nama sempurna bagi Allah ya. Buktinya mereka menetapkan nama-nama buruk untuk Allah. Seperti Allah itu punya anak ya kan. Kemudian mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah ya. Kemudian mereka juga menantang supaya disegerakan azab ya. Kan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak meyakini adanya sifat sempurna bagi Allah ya. Justru mereka meyakini sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya mereka menyamakan Allah dengan makhluk ya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Buktinya mereka membangkang ya, berani membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai minta wa yasta'jilunaka bil adab ya. Mereka minta disegerakan adab seakan-akan mereka sedang menantang makhluk ya, padahal itu Tuhan semesta alam. Nah, ketika terhadap orang-orang yang seperti ini keyakinannya, maka Allah bantah dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan ya. Maha suci Tuhanmu yang mulia, yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka katakan. Kemudian dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy yang menetapkan nama-nama yang kurang, nama-nama aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga jawaban kita kepada mereka yang tidak mau meyakini nama-nama sifat Allah, atau mereka menyelewengkan makna nama daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya seperti ini: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya. Maha suci Allah dari segala aib-aib ya, dengan kemuliaannya dari sifat-sifat buruk yang mereka sifatkan, dan kesejahteraan bagi para rasul, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembahasan penting yang tidak boleh kita lewatkan tentang berkaitan dengan pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembahasan tentang makna zahir. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dalam memahami, dalam menangkap ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka fahami ayat-ayat dan sifat tersebut dengan makna zahir. Apa itu makna zahir? Makna zahir itu adalah makna yang paling dekat dengan pemahaman manusia. Itu namanya makna zahir. Lawannya makna zahir itu nanti ada namanya al-mu'awwal ya, atau makna yang jauh. Lawannya mana adh-dhahir adalah ya makna yang jauh. Makna yang jauh itu adalah ada dalam satu istilah misalnya terkandung beberapa makna, jadi istilah yang ambigu atau teks yang ambigu, yang majmu' maksudnya, memiliki banyak makna ya. Ada makna yang paling dekat, ada makna yang jauh. Nah, makna yang dekat inilah makna zahir ya. Adapun makna jauh ini adalah makna yang dimaksudkan dalam istilah takwil ya, dalam kegiatan takwil, dalam metode takwil yang dipakai oleh kaum Asy'ariyah dan yang lainnya. Ya, contoh saja misalnya penerap pemaknaan makna zahir itu ya. Aku berjalan bersama anak-anakku di taman kota. Nah, kata-kata anak-anakku di sini mungkin dimaknai beberapa makna. Yang pertama bisa maksudnya santri-santriku, ya, anak-anak didikku, ya. Kemudian juga bisa dimaknai anak kandung. Tapi antara dua makna ini, kira-kira makna yang paling dekat itu makna mana? Ya, yang paling dekat itu saya mana? Anak kandung, ya, anak kandung. Nah, inilah yang disebut dengan makna zahir. Boleh enggak difahami, oh ini maksudnya Ustadz ngomong kayak gitu tuh santri-santrinya, dia lagi jalan-jalan di taman kota sama santri-santrinya, karena Ustadz biasanya nyebut santri itu anakku, anakku gitu. Boleh enggak seorang memaknai seperti itu? Boleh, tapi harus ada bukti, harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Buktinya mungkin barangkali nih orang lihat langsung di taman, oh ini, oh ternyata itu ada santri-santri ya. Itu bukti. Nah, itu baru namanya takwil yang boleh. Itulah takwil yang maknanya tafsir ya. Tapi kalau enggak ada bukti, enggak ada dalil, dia enggak lihat ya kan. Maka ucapan itu kita fahami dengan makna yang paling dekat atau makna zahir. Yaitu oh anak-anakku di sini ya maksudnya adalah anak kandungnya ustaz ya. Anak kandungnya ustaz. Nah, ini. Ini contoh penerapan makna zahir ya di dalam komunikasi sehari-hari. Di dalam memahami ayat-ayat dan nama ayat-ayat sifat dan asma ya, atau nama-nama Allah SWT juga seperti itu kaidahnya ya. Sederhana saja ya. Kita maknai dengan makna zahir. Ya. Karena Al-Qur'an ini diturunkan ke bumi ditujukan untuk siapa? Untuk manusia. Dan tujuannya Al-Qur'an itu diberikan kepada manusia itu untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya, memikirkan ayat-ayatnya. Ya kan? La'allakum taqilun ya, agar kalian itu berakal. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan di muka bumi ini adalah untuk agar manusia itu bisa memikirkan makna Al-Qur'an ini. Oleh karena itu, makna yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang hukum apapun ya ataupun nama-nama dan sifat Allah itu adalah makna zahir, makna yang paling dekat, bukan makna yang jauh. Ya. Adapun kalau yang dimaksudkan adalah makna yang jauh, maka Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW akan menjelaskan dalilnya. Kalau tidak, maka hukum asalnya setiap istilah itu kita maknai dengan makna zahir. Ya, contohnya misalnya seperti Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Ya, Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Maka istiwa ini dalam bahasa Arab artinya adalah al-'ulub. Ya, yang tinggi, yang maha tinggi. Maka kita yakini Allah itu berada di atas 'arsy. Kita yakini seperti itu, itulah makna zahirnya. Istiwa itu maknanya adalah al-'ulu. Itulah makna zahir, makna yang tampak daripada al-istiwa itu adalah al-'ulu. Ini yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Al-Qur'an di bahasa Arab, maka kita untuk mengetahui makna zahirnya apa yaitu dengan melihat kamus-kamus bahasa Arab. Tapi tingginya Allah, sekali lagi, ini ketika kita mengatakan Allah itu di atas, ya, maha tinggi, bukan berarti kemudian tingginya Allah seperti tingginya makhluk, tidak. Menetapkan nama dan sifat Allah walaupun memiliki kesamaan pelafalan ya, dengan sifatnya makhluk, itu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini catatan penting nih, yang sering disalahfahami sehingga menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, itu tidak berarti menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Makhluk saja memiliki sifat yang sama sesama makhluk, itu pun hakikatnya berbeda. Ya kan? Tangannya manusia dengan tangannya kambing kan beda. Ya kan? hidungnya manusia dengan hidungnya gajah beda kan? Ini sesama manusia aja, sesama makhluk saja beda hakikatnya. Walaupun sama-sama hidung, walaupun sama-sama tangan, sama pelafalan, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Tuhannya, tentu sangat beda ya. Nama dan sifat Allah lebih sempurna. Jadi Allah Maha Tinggi, Allah di atas. Kalau kita maknai istiwa itu istaula, menguasai. Ini makna terlalu jauh, saking jauhnya sampai apa namanya muter-muter tersesat, ya kan? Ini sangat jauh banget. Ya, kalau ada dalilnya nggak masalah, tapi ini nggak ada dalilnya. Jadi pokoknya sesuka akal kita itu, sesuka hati kita. Janganlah istiwa di mana istaula, enak-enak aja. Mendingan istilah aja, menguasai lah. Buktinya mana? Kalau mananya istilah itu mana? Ya. Nanti kalau ditanya seperti itu, ujung-ujungnya adalah kalau kita mengatakan Allah itu di atas, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk itu juga di atas, juga punya sifat di atas, ya kan? Kadang di atas, kadang di bawah, gitu kan? Itu ujung-ujungnya dalilnya. Maka kita jawab dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi Allah itu Maha Tinggi, berarti tingginya Allah tidak sama dengan tingginya sesuatu apapun, tingginya makhluk apapun. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, di sini Allah menafikan permisalan, tapi bersamaan dengan itu juga di ayat yang sama Allah menetapkan nama dan sifat Allah sendiri. Nah, ini bantahannya. Atau nanti kalau misalnya kadang-kadang membantah dengan bantah yang lain. Ya, kenapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak, di mana Allah, kemudian sang budak itu mengatakan, "Fis sama, Allah di langit." Berarti Allah itu di langit. Artinya Allah itu di atas. Maka jawabannya nanti adalah, oh ini kan as-sama kiblatud doa, ya kan? Langit itu adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya salat. Kiblatnya salat. Nah, ini jawaban yang tidak ada dalilnya. Bicara kiblat harus pakai dalil. Kenapa kita kok menghadap ke Ka'bah ya? Karena ada ayat yang menyatakan kita untuk salat menghadap Ka'bah. Harus ada dalil, bukan hanya kesimpulan-kesimpulan yang mengikuti hawa nafsu, bukan. Kalau seandainya langit itu kiblatnya doa, tentu saja orang yang berdoa tidak menghadapkan tangannya ke langit, ya, dia tidak sah doanya. Sebagaimana orang yang sholat tidak menghadap ke kiblat Ka'bah, maka enggak sah sholatnya, ya. Ini sama-sama kiblat, berarti hukumnya sama. Hukum yang berlaku sama. Ini bicara kiblat. Ya, kiblatnya doa itu langit. Ya, ke atas kiblatnya sholat itu adalah ke Ka'bah. Harusnya kalau orang berdoa tidak menengadahkan tangan ke langit, berarti enggak sah doanya, enggak akan dikabulkan. Tapi apakah seperti itu? Kan tidak. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, harusnya kalau langit itu kiblatnya doa, tentu sholat itu harusnya menghadap ke atas. Karena sholat itu, hakikat sholat itu doa. Bahkan makna sholat dalam bahasa itu as-shalah lughatan ad-du'a, ya. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Harusnya kita sujud itu bukan ke bawah, ke atas. Subhana rabbiyal a'la, ya kan? Rabbighfirli, ketika di antara dua sujud, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Harusnya ke atas. Ya, bukan ke Ka'bah. Kan semuanya doa itu. Ya, tapi ternyata tidak. Kemudian yang ketiga, kalau memang langit itu adalah kiblatnya doa, harusnya kalau berdoa itu menghadap ke, bukan tangannya dihadapkan ke atas. Karena istilah kiblat dalam bahasa Arab itu bukan untuk menghadapkan tangan, tapi menghadapkan wajah. Ya. Jadi kalau misalnya langit itu kiblatnya doa, harusnya ya utuhlah dalam menerapkan prinsip tersebut, ya. Ketika berdoa harusnya menengadahkan wajahnya ke atas gitu loh. Tapi apakah elok gitu? Coba kita tanya ke nurani. Elok enggak kalau kita berdoa pelirak-pelirik ke atas gitu? Orang minta sama Allah kan identik dengan miskin, ya kan? Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu miskin di hadapan Allah. Orang miskin itu kalau minta dengangak-dengangak, ya kan? Petatang petenteng apa ya diterima? Ya. Dia akan minta dengan kesopanan, tawadhu, ya. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya menghadapkan wajah ke langit ke langit ketika sedang sholat, nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Nah, ini bahasanya ini ya, ini menunjukkan tidak benarnya argumen tersebut. Jadi kita kembali kepada pembahasan ya, dalam memahami nama dan sifat Allah itu dengan makna zahir ya, makna yang paling dekat. Ya, bukan makna yang jauh. Yaitu beberapa catatan. Kemudian berikutnya adalah tentang makna zahir ini. Orang-orang yang menempuh metode takwil ya, metode takwil. Takwil dalam versi mereka, mereka begitu mudah memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masalah, bukan masalah nama dan sifat Allah, masalah yang di bawah ya, yang tidak lebih penting daripada nama dan sifat Allah. Walaupun semua syariat Islam ini penting, tapi kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya ketika mereka membaca hadis yang berbicara tentang adab tu'am, adab makan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makan yang paling dekat, atau yang berbicara tentang adab minum, atau yang berbicara tentang adab buang hajat, ya kan, masuk pakai kaki kiri, mengucapkan sebelum masuk WC a'udzubillah minal khaba'ith, ya kan, kemudian doa keluar WC hufranaka dan seterusnya. Tentang masalah-masalah adab, masalah fikih, mereka begitu mudah memahaminya dengan makna zahir. Berarti kalau makan dengan tangan kanan, ya makan dengan tangan kanan, itulah makna yang ditangkap oleh akal. Mereka tidak berusaha mentakwil dengan takwil-takwil yang ataupun makna-makna yang jauh ya. Mereka begitu mudah menerima apa adanya. Tapi giliran dalam masalah nama dan sifat Allah, mereka mentakwil, menyelewengkan dengan makna yang jauh, kepada makna yang jauh. Nah, ini adalah ketidakadilan ya terhadap firman-firman Allah, ketidakadilan terhadap sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah prioritas. Harusnya kalau mereka bisa memahami hadis-hadis yang berbicara tentang adab-adab makan ya, fikih-fikih tersebut, bahkan adab buang hajat, mereka bisa memahami apa adanya. Nah, harusnya demikian juga dengan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat, bahkan lebih harus lagi seperti itu. Bukan malah terbalik-balik. Nah, ini. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang terakhir sebagai penutup kajian kita di pagi hari ini adalah kita akan bicara tentang keutamaan dakwah tauhid. Nah, dakwah tauhid ini merupakan dakwah yang paling inti ya di dalam gerak dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mereka menjadikan dakwah ini sebagai dakwah yang paling pokok? Ya, karena pokok atau karena memang posisi iman atau posisi tauhid di dalam ajaran kita adalah posisi yang pokok ya, posisi yang inti. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdalaha qawluhu la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling pokok adalah perkataan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabangnya iman. Jadi cabang yang paling pokok ya, ajaran yang paling pokok di dalam agama kita itu adalah La ilaha illallah ya. Ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna hadis ini di dalam kitabnya Syarah Al-Minhad ya, Syarah Sahih Muslim, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama yaitu tauhid. Tauhid, kalau tauhidnya baik maka insyaallah yang lain pun akan baik. Tapi kalau tauhidnya rusak ya, imannya rusak, akidahnya rusak, maka yang lain pun akan rusak. Jadi kalau kita sudah mendapatkan dakwah tauhid ini, kita sadar tentang betapa pentingnya tauhid, atau kita mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat, maka mereka telah mendapatkan modal utama, modal pokok ya, kunci utama untuk bisa masuk surga. Tapi kalau kita mengesampingkan tauhid di dalam dakwah kita, lebih memprioritaskan konten-konten dakwah yang lain yang itu hanya cabang, yang sebenarnya cabang, maka kita akan kehilangan modal utama. Kehilangan modal utama. Kalau sudah kehilangan pokok ataupun modal utama ini, ya akan menjadi sia-sia cabang-cabang tersebut. Bisa menjadikan cabang-cabang tadi menjadi sia-sia. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mendapatkan, telah bertemu seorang tabi'in, ya, Humaid Al-Himyari dan Abu Ubaid, yang dua orang tabi'in ini menceritakan tentang kelompok sesat yang muncul di Basrah, yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani, yaitu kelompok yang tersesat dalam masalah takdir atau yang terkenal dengan sebutan Qadariyah. Maka diceritakanlah tentang akidah mereka. Jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kabarkanlah kepada mereka, akhbirhum bi anni bari'un minhum. Kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'un minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Dan kabarkanlah kepada mereka, law anna ahaduhum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabalahu Allahu hatta yu'mina bil qabar bil qadar. Dan kabarkanlah kepada mereka, kalau seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Ini pesan, ya, bahwa kalau sudah akidahnya yang rusak, ya kan, tauhidnya yang rusak, maka ini akan menjadikan yang lain itu sia-sia. Bayangkan orang berinfak emas sebesar gunung Uhud, enggak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedikit pun kalau dia enggak beriman kepada takdir. Artinya akidahnya rusak, imannya rusak, kan? Nah, ini pentingnya tauhid. Makanya kita jadikan tauhid ini sebagai prioritas. Karena mau sebanyak apapun salat seorang, mau sedermawan apapun sedekahnya seorang, mau sebanyak apapun puasanya, kalau dia akidahnya rusak, ya kan? Akidahnya rusak, tauhidnya rusak, maka itu bisa menjadi sia-sia semuanya. Tapi kalau akidahnya baik, tauhidnya baik, amalannya ya pas-pasan, yang penting yang wajib-wajib, itu sudah bisa masuk surga itu. Kalau dia bisa menambah yang mustahab-mustahab, nah itu yang paling dianjurkan. Ya. Yang penting dia sudah mendapatkan kunci utama untuk masuk surga. Nah, inilah alasan kenapa tauhid itu harus menjadi konten utama dalam dakwah kita. Ya. Itulah. Alasan yang kedua adalah kalau kita mau memperbaiki umat ini, maka kita perbaiki yang pokoknya, yaitu tauhidnya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Ya. Beliau dalam berdakwah itu, ya, tujuan dakwah beliau adalah untuk memperbaiki umat ini, untuk memperbaiki umat akhir zaman. Maka konten dakwah yang beliau berikan kepada umatnya ketika belum masih hidup, ketika itu yang paling banyak beliau sampaikan berbicara tentang tauhid. Ya, 13 tahun beliau berdakwah hanya berbicara tauhid, tauhid dan tauhid. 13 tahun beliau di Mekah. Waktu yang sangat lama, ya. Istilahnya kalau seorang sekarang ini sekolah S3 untuk bisa meraih gelar S3 jurusan akidah, ya kan? 4 tahun cukup, ya. 4 tahun. S2 master 4 tahun, sekitar 4 tahun. Ini 13 tahun Nabi SAW menyampaikan mata kuliah istilahnya masalah tauhid terus. Menunjukkan betapa pentingnya, ya, masalah tauhid ini. Baru kemudian 10 tahun beliau di Madinah, beliau menyampaikan pelengkap ataupun sisa-sisa dari ajaran Islam ini, ya, tentang azan, kemudian tentang takaran zakat dan lain sebagainya, yang beliau sampaikan di Madinah. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dalam memperbaiki umat ini melalui menjadikan tauhid sebagai materi pokok dalam berdakwah. Jadi konten yang paling banyak itu adalah berbicara tentang tauhid. Nah, kalau kita memperbaiki umat ini tapi kok tidak meniru cara dakwahnya Nabi atau konten dakwahnya Nabi, maka sia-sia yang terjadi. Ada yang menjadikan prioritas konten dakwahnya itu tentang politik. Ya, ada yang ada tentang sedekah misalnya, ada yang tentang pokoknya hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia, kemudian melupakan ataupun tidak meneruskan konten yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yaitu tauhid itu. Yang ketiga adalah dakwah tauhid itu adalah dakwahnya para rasul. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang menjadikan tauhid itu sebagai konten dakwah yang paling prioritas, tapi seluruh rasul ya, mereka menjadikan tauhid sebagai prioritas dakwah mereka. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah menceritakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku rasul, dan tidaklah aku utus seorang pun rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya untuk mendakwahkan kepada manusia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa'budun, kecuali saya, kata Allah SWT, fa'budun, maka sembahlah aku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna u'budu di dalam Al-Quran itu adalah wahidu, ya, tauhidkanlah aku. Nah, inilah tiga dalil atau tiga argumen yang menjadi dasar ya, bahwa tauhid itu harus menjadi visi utama ataupun prioritas utama dalam konten dakwah kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.